mencari kebenaran, maka seperti ini ditinggalkan. Dan asarnya sangat banyak saya dari salafun salih. InsyaAllah kita lari di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.